sadari kalau aku kehilangan. Terbangun dari tidurku dan merasakan sepi. Kulihat api dan hujan bagaikan diriku dan dirimu. Sepertinya kau tak sama dengan diri ini. Namun ku yakin kau kembali untukku. Setiap mimpiku kau coba tuh meraih setiap langkah gerakku. Kulihat bulan dan bintang, itulah diriku dan dirimu. Seharusnya kau dan aku tak memiliki. Namun ku yakin kau kembali. Namun ku yakin kau kembali untukku.